Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد إخوتي في الله والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا kita teruskan kaidah yang ketiga, zahiru nusus sifati maklumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Fa bi'tibaril makna hiya maklumatun wa bi'tibaril kifiyati allati hiya alaiha majhulatun. Bahwasanya nama-nama Allah zahir daripada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah bisa diketahui pada sisi maknanya, yaitu dari segi maknanya, dan tidak diketahui dari sisi kaifiatnya, dari segi kaifiatnya, ya, dari segi maknanya itu jelas, mafhum, wadih. Adapun dari segi kaifiatnya, ya, hakikatnya, bagaimana hakikat dari nas-nas tersebut, bagaimana kaifiatnya, bagaimana bentuknya, maka kita tidak bisa mengetahuinya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan pada al-qaidatu sadisah, ya, kaidah yang keenam dari kaidah sifat, yaitu larangan untuk tidak melakukan takyif, ya, larangan untuk tidak melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basra wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang bagi kita untuk mengetahui sesuatu, ya, mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Allah melarang bagi kita untuk mengatakan atau menyampaikan sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya, ya. Maka mengenai kaifiat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenai kaifiat, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah majhulah, adalah tidak diketahui. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kepada kita, tidak menyampaikan kepada kita tentang bagaimana hakikat, bagaimana kaifiat, bagaimana bentuk daripada sifat-sifatnya, ya. Dan juga, ya, telah kita jelaskan pula secara akal bahwasanya sesuatu itu tidak bisa kita ketahui bagaimana hakikatnya, bagaimana kifitnya, kecuali dengan tiga cara yang telah kita jelaskan, yaitu dengan melihat langsung zatnya bagaimana, kemudian melihat contoh yang semisal dengannya, kemudian yang dengan berita ya dari orang yang jujur yang menyampaikan kepada kita bahwa hakikatnya itu begini begini begini. Dan semua cara ini, tiga cara ini adalah tidak bisa ya jika kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana zatnya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak punya yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisalnya. Dan juga tidak ada berita dari orang yang jujur, yaitu dari Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa hakikat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah begini dan begitu. Maka dengan demikian ya, kaifiat dan hakikat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah majhulah. Ya, tidak diketahui. Baik. Nah, sekarang berdasarkan kaidah yang ketiga ini ya, di sini disebutkan bahwa dengan kaidah ketiga ini bihadza ulima batilnya mazhab al-mufawwidah. Ya, dengan kaidah ini kita bisa mengetahui batilnya daripada mazhab al-mufawwidah. Mazhab al-mufawwidah yaitu adalah sebuah mazhab yang yufawwiduna, yaitu mereka mentafwidkan yaitu menyerahkan, mengembalikan, ya, tidak mau mengetahui, ya, tentang ilmu daripada makna-makna nas-nas as-sifat, ilmu tentang daripada makna-makna nas-nas as-sifat. Jadi mereka tidak mau mengetahui, mereka mengembalikan, menyerahkan ilmu tentang makna daripada sifat-sifat Allah itu kembali kepada Allah. Apa makna daripada Al-Alim, apa makna daripada As-Sami, hanya Allah yang tahu, kata mereka. Ya, hanya Allah SWT yang tahu, kita serahkan kembali kepada Allah. Ya, bagaimana, apa maknanya daripada Ar-Rahman, apa maknanya Ar-Rahim, apa maknanya Al-Khaliq, Al-Mudabbir, dan seterusnya daripada sifat-sifat Allah SWT. Mereka katakan, eh, itu hanya Allah yang mengetahuinya, kita tidak mengetahuinya, kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah, Allahu a'lam. Ya, dan mereka menganggap bahwa ini adalah mazhab as-salaf. Mereka menganggap bahwa ini adalah mazhab as-salaf. Ya, sementara yang benar as-salaf itu tidak seperti itu. Bahkan mereka para salaf berlepas diri daripada mazhab al-mufawwidah ini. Ya, bahkan yang sahih dan benar ya, yang datang dari mereka para salaf yaitu adalah penukilan-penukilan bahwa mereka menetapkan makna, ya, mereka menetapkan makna terhadap setiap nas-nas, ya, terhadap setiap sifat-sifat, baik secara mujmal ataupun secara tafsil. Ya, ini yang sahih, ini yang benar. Artinya apa? Yang benar dan sahih adalah apa? Makna daripada setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, makna daripada setiap nas-nas itu maklum, diketahui. Ya. Kita bisa mengetahuinya, kita bisa memahaminya. Seperti pada ayat-ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'kilun. Ya. Kami jadikan apa? Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahami. Agar kalian bisa memahami, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu maknanya ya, termasuk sifat-sifat Allah, maknanya itu bisa diketahui. Ya. Allah mengatakan apa? Wa anzalna ilaika dzikra ya liyadabbaru ayati, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, kitab yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar kamu bisa mentadabburi ayat-ayatnya. Mentadabburi ayat-ayatnya itu perintah dari Allah, untuk mentadabburi, untuk merenungkan, untuk memahami, untuk mengerti ayat-ayat tersebut. menunjukkan bahwa perintah untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah, itu menunjukkan bahwasanya maknanya bisa diketahui. Ya, bisa dipengerti, bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, ngapain diperintahkan untuk ditadabburi? Ya, untuk apa? Toh juga tidak bisa dipahami. Nah, itu menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayat Allah menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Allah, nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, sifat-sifat Allah itu bisa diketahui apanya? Makna? Maknanya. Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang mufawwidah yang menganggap bahwa kita tidak tahu apa makna daripada ayat-ayat Allah, hanya Allah yang tahu, kita serahkan, kita kembalikan kepada Allah, ini adalah jelas batil. Bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Ya. Maka kalau kita mengatakan makna daripada ayat-ayat Allah, makna daripada Al-Qur'anul Karim, sifat-sifat Allah, hanya Allah yang tahu, kita serahkan, kita kembalikan kepada Allah. Apa? Ini jelas adalah mazhab yang batil. Ya, bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'anul Karim yang Allah tujukan untuk dijadikan sebagai hidayah, lalu kemudian Al-Qur'an itu tidak diketahui apa maknanya? Mungkin ya, kha? Bagaimana bisa dijadikan hidayah? Kalau toh Al-Qur'an itu tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Kalau toh Al-Qur'an itu tidak bisa diketahui apa maknanya? Mungkin bisa dijadikan hidayah? Tidak mungkin, lah ya mungkin. Yang ini jelas batilnya mazhab Al-Mufawwidah yang tidak mau tahu apa maknanya. Ya. Jadi yang benar makna daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bisa diketahui apanya? Apa maknanya? Yang tidak bisa diketahui apanya? Yang tidak bisa diketahui apanya ya, adalah kaifiatnya. Adalah hakikatnya. Adalah bentuknya, bagaimana hakikatnya, bagaimana kaifiatnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa dzin syallahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana hakikat yang sebenarnya. Seluruh nas-nas Al-Qur'anul Karim, semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, hakikat yang sebenarnya ya. Hakikat yang sebenarnya bukan tafsir. Kalau tafsir itu bisa diketahui yang ikhah. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina." Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Nah, di sini perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya. Ada dua al-waqaf di sini. Apa itu al-waqaf? Berhenti, cara berhenti dari ayat ini. Yaitu al-waqfu inda, yaitu berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, illallah, berhenti, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti. Lalu kemudian dilanjut, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullum min indi rabbina. Baca yang lain ya, itu disambung, tidak berhenti. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Nah, dengan cara dua bacaan seperti ini juga dua penafsiran tentang takwil. Ya, takwil itu ada beberapa artinya, ada beberapa maknanya. Ya, takwil itu bisa bermakna tafsir. Takwil itu bisa bermakna apa? Tafsir. Ya, takwil itu salah satu maknanya apa? Tafsir. Ya. Ya, dan banyak kitab-kitab ulama itu disebut diberi judul dengan apa? Judul takwil. Takwil mukhtalaful hadis. Maksudnya apa ta'wil mukhtalaful hadis? Maksudnya adalah tafsir. Ta'wil yang di sini bukan ta'wil yang menyimpang, yang menyeleweng ya. Ta'wil yang bermakna tafsir. Ta'wil mukhtalaful hadis. Maksudnya apa? Tafsir. al-jami'ul bayan fi ta'wil Al-Qur'an. Al-jami'ul bayan fi ta'wil Al-Qur'an. Maksudnya jami' kitab al-jami'ul bayan fi ta'wil, maksudnya apa? Fi tafsir Al-Qur'an. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikuna fil ilm." Jika dibaca bersambung wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikun, dibaca sambung kepada warasikuna fil ilm, maka ta'wil itu bermakna apa? Tafsir. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, yaitu tafsirnya, kecuali siapa? Kecuali Allah dan siapa? Ar-rasikhuna fil ilm. Paham? Jelas? Ya. Jadi jika dibaca sambung, maka ta'wil bermakna apa? Tafsir. Tapi jika dibaca berhenti pada illallah, berhenti, enggak langsung nyambung, maka ta'wil itu artinya adalah hakikatnya, hakikatus syai'. Jadi ini makna yang kedua daripada ta'wil, yaitu apa? Hakikatus syai'i, hakikat dari sesuatu. Ya, paham? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti. Dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, maksudnya apa? Hakikatnya, kecuali hanya siapa? Kecuali hanya Allah. Ya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bil. Ya gitu. Jadi itu. Jadi hakikat yang tidak diketahui itu daripada nas-nas Al-Qur'anul Karim, termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diketahui itu adalah hakikatnya, kaifiatnya, bentuknya yang sebenarnya gimana? Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau tafsir, nah ini bisa diketahui oleh para ulama, ya enggak? Para ulama tafsir, ya enggak? Adapun kalau maksudnya adalah hakikat yang sebenarnya, kaifiat yang sebenarnya, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Jadi yang benar itu adalah kaifiat daripada nas-nas Al-Qur'anul Karim, hakikat daripada nas-nas Al-Qur'anul Karim, dan sifat-sifat terus Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak diketahui, itu yang majhul. Adapun maknanya, makna daripada nas-nas Al-Qur'anul Karim, makna daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu jelas maklum diketahui apa maknanya. Jelas insyaallah ikhwan? Bukan seperti yang diyakini oleh orang-orang mufawwidin yang mengatakan, ah hanya Allah yang tahu apa maknanya, kita sembalikan, kita serahkan kepada Allah. Ini batil. Ya, ini batil. Kenapa bisa batil? Nah, nanti kita sampaikan apa yang disampaikan oleh al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala akan batilnya mazhab al-mufawwidah. Ya, beliau menyampaikan kepada kita, ya, perkataan beliau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau yang terkenal, yaitu Al-Aqlu wa Naqlu. Ya, di kitab beliau tersebut beliau menyampaikan kepada kita akan batilnya daripada mazhab al-mufawwidah, ahlu tafwid. Ya. Apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan, wa amma at-tafwid fa min al-ma'lumi anna Allah amarana bi tadabbur al-Qur'ani wa haddana 'ala aklihi wa fahmihi fa kayfa yajuzu ma'a dhalika ay irada minna al-iradu an fahmihi wa ma'rifatihi wa aklihi. Kata beliau, adapun masalah tafwid, bukankah kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ya, menganjurkan bagi kita untuk mengerti dan untuk bisa memahami Al-Qur'anul Karim tersebut, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka mungkinkah lalu kemudian kita berpaling dari memahami dan mentadabburi ayat-ayat Allah, mungkin ya kha? Allah memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran, untuk memahaminya, ya, untuk merenungkannya. Maka bolehkah kita kemudian tidak mau memahaminya? Bolehkah kemudian bagi kita untuk berpaling dari perintah tersebut? Ya, tidak mau memahaminya, tidak mau mengerti, tidak mau merenungkannya. Boleh ya, kok? Tentu tidak boleh. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan kita serahkan kepada Allah, kita enggak tahu apa maknanya, sementara Allah sendiri memanjurkan kita untuk mentadabburinya? Mungkinkah kita mengatakan hanya Allah yang tahu? Ngapain Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mentadabburinya? Ya, kalau toh tidak diketahui apa maknanya. Wa insyaallah ya, kok? Paham? Ya, jadi ini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala sudah menganjurkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Lantas kenapa kita tidak mau mentadabburinya? Lantas kenapa kita berpaling dari mentadabburi Al-Qur'an tersebut? Berpaling dari untuk memahaminya, berpaling dari untuk merenungkannya. Kenapa? Kalau seperti itu kan berarti tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ya, wa insyaallah kha. Ini perkataan beliau terhadap mazhab al-mufawwidah ini. Ya. Nah, lalu kemudian menyampaikan kepada kita beberapa kelaziman-kelaziman batil dari mazhab al-mufawwidah. Ya, beliau menyampaikan kepada kita beberapa kelaziman-kelaziman batil daripada mazhab al-mufawwidah. Apa itu kelaziman batil daripada mazhab al-mufawwidah? Beliau mengatakan, wahina idzin fayakunu ma wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'anil Karim aw katsirin mimma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamul anbiya'u ma'nahu bal yaquluna kalaman la ya'kiluna ma'nahu. Ini kelaziman batil dari mazhab al-mufawwidah. Apa kata beliau? Kalau kita membenarkan tafwid tersebut, kalau kita membenarkan, kita membolehkan melakukan tafwid ini, berarti apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan kebanyakan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya, itu berarti sama saja para anbiya itu tidak mengetahui apa maknanya, ya enggak? Itu kan begitu kan? Kan kita berarti kita harus apa? Kita serahkan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu apa maknanya. Itu sama saja berarti menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa maknanya, ya enggak? Apa makna daripada Quran Al-Karim tersebut? Ya? Atau bahkan apa? Mereka para anbiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata tanpa tahu apa makna yang dikatakannya, menyampaikan Al-Quran tapi mereka sendiri enggak tahu apa maknanya. Begitu kan? Ini kalau kita membolehkan tafwid tersebut, sama saja menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui apa makna daripada Al-Quran, apa makna daripada apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Kenapa? Karena kita harus serahkan, kembalikan kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah hanya yang tahu, hanya Allah SWT yang tahu. Para anbiya enggak tahu. Begitu ya, kha? Benar? Nah, ini jelas batil. Ya. Sama saja menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa makna daripada Al-Qur'an tersebut. Kenapa? Karena harus diserahkan kembali kepada Allah. Ya, kita enggak tahu, kembalikan kepada Allah, serahkan kembali kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, ini jelas batil. Ya, jelas insyaallah, kha? Wadih. Baik. Lalu boleh mengatakan lagi sebagai kelaziman batil berikutnya, wa ma'lumun anna hadza qathun fil qur'ani wal anbiya. إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وأكله وما هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يأكل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. Ya, wadah. Ini kelaziman batil berikutnya yang disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah atas batilnya mazhab Al-Mufawwidah. Apa itu? Kalau kita membenarkan mazhab Al-Mufawwidah itu, kalau kita membenarkan, membolehkan ahlut tafwid tersebut, itu sama saja mencela Al-Quran. Jadi tafwid itu merupakan suatu bentuk celaan terhadap Al-Quran dan para anbiya. Kenapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai hudan linnas, ya kan? Dan menganggap bahwasanya Al-Quran, dan Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai tibyan linnas, sebagai penjelas bagi umat manusia, ya kan? Maka kalau kita tidak tahu apa maknanya, itu sama saja mencela Al-Quran, ya enggak? Iya toh? Menganggap Al-Quran itu sesuatu yang tidak diketahui apa maknanya, bagaimana bisa dijadikan sebagai hudan linnas? Bagaimana bisa dijadikan sebagai tibyan li kulli syai? Kalau enggak ditahu apa maknanya, ini sama saja mencela Al-Quran dan mencela para anbiya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka anbiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan Al-Quran kepada umat manusia, ya enggak? Ya, menjelaskan, memahamkan Al-Quran tersebut, memerintahkan untuk mentadabburinya. Ya, kalau tidak diketahui, berarti sama saja anbiya itu enggak tahu apa yang mereka menjelaskan, ya enggak? Rasulullah, para anbiya menjelaskan sesuatu yang mereka sendiri enggak tahu apa maknanya, ya enggak? Ya. Itu merupakan suatu apa? Celaan terhadap siapa? Para anbiya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahd insyaallah kha. Fahimtum? Itu kebatilan, kelaziman batil daripada mazhab Al-Mufawwidah. Ya. Kemudian kelaziman batil berikutnya daripada mazhab Al-Mufawwidah ini, apa itu? Fa yaqulu kullu mulhidin wa mubtadi al-haqqu fi nafsil amri ma alimtuhu bi ra'yihi wa aqlihi wa laysa fi an-nususi ma yunakilu dhalika لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. Ya, mazhab Al-Mufawwidah tersebut akan mengakibatkan apa? Setiap mubtadi, orang-orang mulhidin menganggap diri mereka lebih benar. Ya, akan mengakibatkan setiap mubtadi mulhidin berada di atas kebenaran, menganggap diri mereka lebih benar apa yang mereka ketahui dengan akal mereka, apa yang mereka ketahui dengan ra'yu mereka itu lebih benar dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sesuatu yang muskil. Nas-nas Al-Quran adalah sesuatu yang muskil, satu hal yang mutasyabih. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa maknanya. Sesuatu yang tidak diketahui maknanya tidak bisa dijadikan sebagai apa? Dalil, ya enggak? Bisakah sesuatu yang tidak diketahui maknanya bisa dijadikan sebagai dalil? Bisa? Tidak bisa. Ya? Kalau begitu, kebenaran itu ada pada kami berarti. Ya? Berarti kami itu lebih benar. Kenapa? Karena kami bisa mengetahui dengan akal kami. Kami bisa mengetahui dengan ra'yu kami dan itu tidak masalah dengan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Ya, maknanya enggak jelas, enggak diketahui, muskilah, mutasyabih. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Enggak ada yang tahu apa maknanya. Ah, ini akibat dari siapa? Mazhab Al-Mufawwidah akan mengakibatkan mereka setiap mubtadi merasa apa benar, ya enggak ya? Merasa benar. Ya. Wa insyaallah ya. Faham tu? Tayyib. Itu kelaziman batil berikutnya daripada mazhab Al-Mufawwidah. Kelaziman batil berikutnya adalah apa? Fayabqa hazal kalamu saddan li babil huda wal bayan min jihatil anbiya wa fathan li babi man yu'ariduhum wa yaqul innal huda wal bayan fi tariqina la fi tariqil anbiya. لِأَنَّنَا نَعْلَمُ مَا نَقُولُ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ نَحْنُ نَعْلَمُ مَا نَقُولُ وَنُبَيِّنُهُ بِالْأَدِلَّةِ الْأَكْلِيَّةِ وَالْأَنْبِيَاءُ لَمْ يَعْلَمُوا مَا يَقُولُونَ فَضْلًا أَنْ يُبَيِّنُوا مُرَادَهُمْ. Ya, wadah insya Allah ini kelaziman batil daripada mazhab Al-Mufawwidah. Apa itu? Yaitu apa? Akan mazhab Al-Mufawwidah tersebut akan menutup pintu hidayah. Pintu hidayah dan bayan dari para anbiya. Ya enggak? Kenapa? Kenapa ya? Karena kalau begitu, kalau Al-Quran itu nusus tersebut itu tidak diketahui apa maknanya, mungkinkah para anbiya itu bisa memberikan petunjuk dan hidayah? Hah? Kenapa? Tentu tidak bisa. Bagaimana bisa mereka menyampaikan hidayah toh Al-Quran tidak diketahui apa maknanya? Ya kan? Jadi akan menutup pintu hidayah dari para anbiya. Para anbiya tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjelaskan nas-nas Al-Quran. Kenapa? Karena nas-nas Al-Quran tidak diketahui apa maknanya. Ya jelas insyaAllah. Itu akibatnya. Dan akan membuka pintu bagi mereka-mereka yang menentang Al-Quran. Menganggap, wah, kami lebih benar. Kami lebih bisa menjadikan hidayah kepada orang. Kenapa? Kami bisa menjelaskan dengan dalil-dalil akal kami. Ya. Maka kami itu lebih benar ketimbang dari para anbiya. Ya, kenapa? Karena kami bisa mengetahui apa yang kami ucapkan, kami bisa mengetahui apa yang kami jelaskan, sementara anbiya tidak bisa. Mereka tidak mengetahui apa yang mereka katakan, mereka tidak mengetahui apa yang mereka jelaskan. Ha. Begitu. Ini akibat daripada mazhab Al-Mufawwidah. Ya, kalau begitu kesimpulannya mazhab Al-Mufawwidah itu adalah merupakan suatu mazhab yang lebih parah daripada mazhab yang lain, mazhab-mazhab batil yang lainnya. Mazhab Al-Mufawwidah ini lebih nemen parahnya. Ya. Apalagi mereka menganggap bahwa itu adalah mazhab salaf. Nauzubillahi min zalik. Ya, mereka mengaku bahwa ini adalah mazhabnya salaf. Padahal yang sahih, yang indah salaf, yang ditafwidkan itu apanya? Kaifiatnya yang ditafwidkan, yang kita kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu itu adalah kaifiatnya, bukan apanya, bukan maknanya. Tapi kalau mereka maknanya yang ditafwidkan, nah itu akibatnya. Jadi mazhab ahli tafwid ini merupakan mazhab yang paling apa? Yang paling parah. Ya, jelas insyaAllah ya khah? Wadih? Taib. Nah itu kelaziman-kelaziman batil daripada mazhab al-mufawidah. Ya, sebagai tambahan penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kaidah yang ketiga ini. Ya, paham insyaAllah ya khah? Wadih? Taib. Lanjut kita masuk kaidah yang terakhir. Ya, mudah-mudahan bisa selesai kaidah yang terakhir ini pada hari ini. Semoga. Tep. Al-qaidah ar-rabi'ah. Kaidah yang keempat ini, tadi di kaidah kedua, ketiga kita sudah menyebut zahir, ya enggak? Ya kan? Al-wajibu fi nususi sifati ya ijra'uha ala zahiriha duna tahrif. Wajib bagi kita terhadap nas-nas Al-Qur'anul Karim ya dan as-sunnah untuk memahaminya sesuai dengan apanya? Zahirnya, tidak boleh ditahrif. Ya, demikian pula pada kaidah yang ketiga, zahirun nususus sifati ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Nah, sekarang apa itu zahir? Apa yang dimaksud dengan zahir? Yang harus kita memahami nas-nas tersebut sesuai dengan zahirnya. Apa yang dimaksud dengan zahir tersebut? Ya. Yang diharuskan bagi kita untuk memahami Al-Qur'an, memahami ayat-ayat Allah berdasarkan apanya? Zahirnya. Ah, ini akan dijelaskan ya sesuai dengan pada kaidah yang keempat ini. Ya, akan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah kepada kita pada kaidah yang keempat ini. Al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Zahirun nususi ma yatabadaru minha ila zihni minal ma'ani. Yang dimaksud dengan zahirun nusus ya, yang dimaksud dengan zahirun nusus yaitu adalah apa? Ma yatabadaru minha ila zihni minal ma'ani. Itu apa? Makna yang bisa langsung ditangkap, dipahami oleh pikiran kita. Makna yang bisa langsung kita pahami dari suatu nas. Ya, makna yang bisa langsung kita pahami ya, yang sudah ngangguk-ngangguk tolong duduk dulu ya. Tep. Jadi makna yang bisa langsung kita pahami, yang bisa kita langsung ngerti dari suatu nas. Ya enggak? Itu zahir nusus. Itulah zahir. Ya, itu zahir. Itu apa? Makna yang bisa langsung kita pahami dari suatu apa? Dari suatu nas. Zahir nusus ma yatabadaru ila zihni minal ma'ani. Makna yang bisa langsung ditangkap, bisa langsung dipahami oleh akal kita, oleh pikiran kita dari suatu nas. Wa huwa yakhtalifu bihasbis siyaki wa ma yudhafu ilaihi al-kalam wa tarkibul kalam. Dan zahir nas itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan zahir nas itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, tergantung apanya? Siak tergantung pada siaknya. Apa itu siak? Siakul kalam. Konteks ayatnya, ya enggak? Ya. Tergantung pada konteks ayatnya, kalamnya, teks ayatnya, alam kalamnya. Itu pertama. Wa ma yudafu ilaihil kalam. Dan tergantung pula pada apanya? Mudaf ilaihnya. Mudaf ilaihnya. Ya, mudaf ilaihnya. Karena berbeda mudaf ilaihnya, maka bisa berbeda apanya? Zahirnya bisa berbeda apanya? Makna? Maknanya. Wadah insyaAllah? Ha-ha. Wa tarkibul kalam. Dan yang ketiga, tarkibul kalam. Dan apa? Tarkibul kalam yaitu susunan kalimatnya. Karena berbeda susunan kalimatnya, maka bisa berbeda apanya? Zahirnya. Bisa berbeda apanya? Maknanya. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan zahir nusus yaitu adalah ma yatabadaru ila zihni minal ma'ani, yaitu makna yang langsung bisa dipahami oleh akal kita, oleh zihn kita, pikiran kita dari suatu nas. Paham? Dan zahir nas itu berbeda berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, ya, karena faktor apa? Perbedaannya karena dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor apa pertama? Siakul kalam, konteks kalimatnya, konteks ayatnya. Kemudian faktor yang kedua, perbedaan apanya? Mudhof ilaihnya. Karena berbeda mudhof ilaih, maka bisa berbeda apanya? Maknanya. Bisa berbeda zahirnya, ya enggak? Dan yang ketiga, faktor apa? Tarkibul kalam, susunan kalimatnya. Karena berbeda susunan kalimatnya, maka bisa berbeda apanya? Zahirnya. Bisa berbeda maknanya. Wadah insyaAllah. Jadi satu kata, satu kalimat itu bisa berbeda-beda maknanya karena tiga faktor tadi. Ya, karena berbeda siakul kalamnya, karena berbeda mudhaf ilaihnya, karena berbeda susunan kalimatnya, maka satu kalimat bisa memiliki makna yang berbeda-beda. Wa insyaallah sesuai dengan perbedaan siaknya, perbedaan mudhaf ilaihnya, perbedaan susunan kalimatnya. Contohnya kita beri contoh. Contohnya lafaz al-qaryah. Lafaz al-qaryah, apa al-qaryah ya kha? Ya. Apa al-qaryah? Al-qaryah apa al-qaryah? Nah, al-qaryatu. Hah? Daerah. Taib, daerah, kampung bisa. Daerah atau kampung atau desa bisa. Tempat tinggal, ya kan? Korea tempat tinggal ya. Taib. Lafaz Korea ini itu bisa berbeda maknanya. Ya. Karena berbeda apanya? Siak kalamnya. Ya, berbeda siak kalamnya, berbeda susunannya, berbeda mudhaf ilaihnya. Jadi Korea itu bisa diartikan dengan apa? Bisa diartikan dengan tempat tinggal, tapi bisa juga diartikan dengan apa? Orangnya, ya enggak? Bisa diartikan dengan apa? Tempat tinggal. Bisa diartikan dengan apa? Orangnya, penduduknya, paham? Contohnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 58. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha azaban syadida. Ya. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha azaban syadida. Apa yang dimaksud dengan al-qaryah di sini? Dan tidak ada satupun qaryah, dan tidak ada satupun qaryah melainkan kamilah yang menghancurkannya, kamilah yang membinasakannya sebelum datangnya hari kiamat. Au mu'adzibuha, atau kamilah yang mengazabnya dengan azab yang syadidan, yang keras. Apa yang dimaksud dengan qaryah di sini? Yang dimaksud dengan qaryah di sini adalah ahlunya, ahlul qaryah. Apa itu ahlul qaryah? Penduduknya. Yang diazab siapa? Kampungnya atau orangnya? Ya, kalau qaryahnya diazab, ngapainnya enggak? Ya kan? Dengan azab yang keras dan pedih. Yang dimaksud adalah tentunya apanya? Orangnya. Penduduknya. Penduduk negeri itu, penduduk kampung itu. Wah, insyaallah paham toh? Tapi coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 31, "Inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah." Inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah. Apa yang maksud dengan al-qaryah di sini? Yang dimaksud dengan al-qaryah di sini pada ayat tersebut adalah kampungnya, tempat tinggalnya, bukan orangnya, bukan penduduknya. Kenapa? Coba lihat Allah mengatakan inna muhliku, sesungguhnya kamilah yang membinasakan ahli. Itu apa? Penduduk hadhil qaryah, dari negeri ini, ya enggak? Ya kan, penduduk dari negeri ini, penduduk dari kampung ini. Mungkinkah di situ qaryah diartikan lagi dengan penduduknya? Double nanti. Sungguhnya kamilah yang membinasakan penduduk dari penduduk ini. Gitu? Yang dimaksud dengan hadhil qaryah yaitu adalah apa? Masakinnya, negerinya, kampungnya, tempat tinggalnya. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada kata apa? Ahlu. Ya, maka tidak bisa lagi diartikan dengan qaryah di sini adalah apa? Ya, dengan apa? Dengan apa ya, Khah? Dengan ahlunya, tapi masakinnya. Wadin, insyaallah jelas? Ya, jadi itu zahir, ya enggak? Jadi zahir yang dimaksud daripada qaryah pada ayat tersebut adalah apa? Apa zahirnya? Pada ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 31, apa zahirnya? Adalah apa? Masakin, tempat tinggalnya. Kemudian pada ayat sebelumnya Al-Isra, Al-Qaryah di situ diartikan dengan apa? Al-Qaum. Itu zahirnya, itu takwil atau bukan? Kalau Al-Qaryah pada dalam surah Al-Isra ayat 58, itu Al-Qaryah diartikan dengan kaumnya, orangnya, penduduknya, itu takwil? Itu tahrif? Itu bukan tahrif, itu zahir, ya enggak? Kenapa? Karena dari teks ayat tersebut menunjukkan bahwasanya yang diazab itu apanya? Adalah penduduknya, orangnya, ya enggak? Wadah, insyaAllah, ikhah. Itu zahirnya yang kita pahami dari ayat tersebut. Itu bukan apa? Itu bukan tahrif, itu bukan ta'wil. Wadah, insyaAllah, ikhah. Fahim tu? Ta'wil di sini maksud adalah ta'wil batil, ya? Bukan ta'wil yang bermakna tafsir dan hakikat syekh tadi, ya? Taib. Bukan penyelewengan, takwil yang berarti penyelewengan. Paham insyaAllah, ikhah? Wadih? Seperti dalam bahasa Indonesia juga ada yang seperti ini. Ya, waduh, kaki saya sakit deh. Terkena, kenapa? Terkena bisa. Apa yang antum pahami dari ucapan tersebut? Bisa itu apa? Sanggup? Mampu? Iya, Apa yang antum pahami dari kata bisa tersebut? Yang kita langsung pahami dari konteks perkataan tersebut adalah apa? Racun, ya enggak? Ah, gitu aja. Saya pun bisa mengangkatnya. Nah, apa yang antum pahami dengan bisa? Mampu, sanggup. Itu takwil kalau diartikan bisa dengan racun? Ayo, enggak kan? Itu bukan takwil, itu makna. Itu makna bisa juga kan, ya kho? Wah, insyaallah ya kho. Ha-ha. Jelas ya, dalam bahasa Indonesia pun ada yang seperti itu kan? Ha-ha. Itu zahir yang kita pahami. Jadi ketika kita artikan bisa dengan racun pada ayat yang pada perkataan pertama, itu bukan takwil, itu bukan penyelewengan, karena bisa memang di situ maksudnya adalah apa? Racunnya enggak? Ha-ha. Kenapa? Karena susunan kalimat itu menunjukkan bahwa ini artinya racun, ya enggak? Ah, kenapa kamu pincang-pincang? Tadi saya di sana itu kaki saya terkena bisa ular. Oh, kamu mampu enggak? Enggak mampu. Enggak mungkin diartikan dengan mampu di situ. Ya enggak, ya kha. Enggak makul, enggak sejalan kan, nanti maknanya ganjil, ya enggak? Kalau diartikan dengan mampu. Oh, kamu mampu makan ular. Enggak. Wadin saleh kha. Antum bisa mungkin terbayang saudara, oh zahir ayat itu ini begini ya, seperti itu ya. Yang itu bukan takwil, itu bukan tahrif. Wa insyaallah kha. Fahim tol? Taib. Itu perbedaan apanya? Siyakul kalamnya. Perbedaan apa? Siyakul kalam. Nah, sekarang perbedaan mudhaf ilai contohnya. Ya. Ya. Tadi saya pergi ke kebun binatang dan saya melihat telinga gajah tersayat-sayat, luka gitu. Berdarah-darah. Telinga gajah. Apa yang antum pahami dari kata telinga? Sama enggak dengan perkataan berikutnya ini? Ya, kemarin saya pergi ke rumah sakit dan memeriksakan telinga saya. Apakah antum akan memahami dari ucapan saya tersebut telinga gajah? Hah? Iya. Kenapa memang telingamu? Kok ke rumah sakit kok telinga gajah dibawa ke rumah sakit? Iya. Sama enggak? Telinga gajah, saya melihat di kebun binatang telinga gajah lagi berdarah-darah, tergigit-gigit gitu, tergores-gores, mungkin karena mau lari mungkin. Dengan saya pergi ke rumah sakit memeriksakan telinga saya, sama kedua kalimat tersebut, telinga itu zahirnya sama, hakikatnya sama? Berbeda. Telinga gajah sesuai dengan gajah, ya. Telinga saya manusia sesuai dengan saya manusia. Berbeda apanya? Zahirnya kan? Berbeda zahirnya karena berbeda apanya? Mudhaf ilaihnya. Berbeda apanya? Mudhaf ilaihnya. Saya mau bikin rumah ini dengan tangan, saya mau bikin kue ini dengan tangan saya. Ya, saya mau bikin kue ini dengan tangan saya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada apa yang telah saya ciptakan dengan tangan saya? Ini kata Allah. Sama enggak dengan perkataan saya tadi? Saya membuat kue ini dengan tangan saya, sama-sama tangan saya kan? Dengan apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada apa yang saya telah ciptakan dengan tangan saya? Perkataan Allah. Sama hakikatnya? Sama zahirnya? Berbeda. Kenapa berbeda? Kenapa terjadi perbedaan padahal sama-sama tangan? Kenapa bisa terjadi perbedaan padahal sama-sama tangan? Berbeda maknanya, berbeda zahirnya, karena berbeda apanya? Mudhaf ilaihnya. Yang satu didufahkan kepada makhluk, yaitu pada perkataan saya yang membuat kue ini dengan tangan saya. Ya, yang satunya didufahkan mudhaf ilaihnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, maka tangan tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya berbeda. maknanya pun berbeda, zahirnya pun berbeda, karena berbeda mudaf ilahnya. Wahidin shalekha, faham tum? Tayyib. Ya. Sekarang perbedaan susunannya. Habis waktunya? 5 menit lagi. Contoh, satu contoh lagi untuk tarkibul kalam, perbedaan susunan. Ya, masing-masing punya buku kan? Masing-masing punya kitabnya kan? Lihat kitabnya, karena kalau ditulis enggak ada papan tulis. Ya, enggak ada papan tulis, antum lihat kitabnya antum semua. Ya, akhwat juga lihat kitabnya. Saya akan bacakan kalimat. Ma indaka, lihat, ketemu. Ketemu ya, kha? Tep, saya akan bacakan kalimat ini. Ma indaka illa Zaidun. Kalimat pertama. Itu kalimat pertama. Ma indaka illa Zaidun. Kalimat kedua. Ma Zaidun illa indaka. Ma Zaidun illa indaka. Itu kalimat kedua. Kalimat pertama. Ma indaka illa Zaidun. Kalimat kedua, ma Zaidun illa indaka. Kalimatnya sama enggak? Kata-katanya sama? Kata-kata yang dipergunakan dan dipakai sama? Sama. Ya, sama kan? Kata-kata yang dipakai sama semua kan? Ya, ada ma-nya, ada indanya, indakanya, ada illanya juga, ada zatnya juga. Apanya yang beda? Apanya yang beda? Susunannya yang berbeda. Kata-kata yang dipakai, kalimat-kalimat yang dipakai sama antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Tapi apanya yang berbeda? Susunan letaknya yang berbeda, ya enggak? Maka kira-kira makna daripada kedua kalimat tersebut apakah sama? Kira-kira makna daripada kedua kalimat tersebut apakah sama? Tentu tidak sama. Walaupun kata-kata yang dipakainya adalah sama persis, enggak ada bedanya, tapi karena berbeda susunannya, letaknya, maka berbeda juga makna yang ditunjukkannya. Kita lihat makna yang kalimat pertama, ma indaka illa Zaidun. Apa artinya? Ma indaka, saya terjemahkan, ma indaka illa Zaidun. Tidak ada indaka, tidak ada indaka di sisimu, di sampingmu, illa kecuali Zaid. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua terjemahnya adalah ma Zaidun. Tidaklah Zaid itu illa kecuali indaka, ada di sampingmu, di sisimu. Tidaklah Zaid itu melainkan kecuali ada di sampingmu, di sisimu. Apa perbedaan makna dari kedua kalimat tersebut? Coba antum pahami semuanya, antum pahami, akhwat pahami, apa perbedaan makna daripada kedua kalimat tersebut? Nah, kira-kira apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya ya, kha? Ma indaka illa zaidun, tidak ada di sisi engkau kecuali Zaid. Apa yang antum pahami? Tidak ada di sisi engkau kecuali Zaid. Nah, ma indaka illa zaid berarti apa? Tep. Tep. Jadi menurut akh ini bahwa ma indaka illa zaidun, tidak ada di samping engkau kecuali Zaid, itu menunjukkan tidak ada orang lain di samping kamu kecuali hanya satu, yaitu siapa? Si Zaid saja. Ada orang lain enggak ada. Tep, ahsantum barakallahu fikum. Ma indaka illa Zaidun. Jadi menafikan adanya apa? Yang kalimat pertama itu menafikan adanya orang lain selain si Zaid. Tidak ada orang lain selain Zaid di sisi dia. Berarti insyaallah hanya Zaid satu-satunya. Tep. Kemudian kalimat yang kedua, ma Zaidun illa indaka. Apa yang dinafikan? Nah, siapa? Ma Zaidun illa indaka. Kalau yang pertama, yang ada di sisi dia itu hanya Zaid, enggak ada orang lain. Yang dinafikan adanya orang lain di sisi dia, tidak ada. Kalau yang kedua, apa yang dinafikan? Nah? Posisinya Zaid maksudnya? Tep, itu yang kedua yang dinafikan. Yang kedua yang dinafikan itu adalah keberadaan Zaid di tempat lain itu tidak ada, ya enggak? Hanya di mana? Hanya ada di sisi dia, ya enggak? Ya kan? Jadi zahirnya sama enggak? Zahirnya sama? Makna yang ditunjukkan dari kedua kalimat tersebut sama? Berbeda. Padahal kata-katanya sama. Kenapa bisa berbeda? Karena berbeda susunannya, karena berbeda letaknya. Wa insyaallah ikhwan. Fahimtum? Jadi kalau kita mengartikan seperti itu, apakah itu takwil? Apakah itu tahrif? Bukan. Itu zahir. Jadi makna yang bisa kita langsung pahami dari suatu nas. Apa yang bisa kita langsung tangkap, apa yang bisa kita langsung pahami dari suatu nas, itulah zahir yang dimaksud dari ayat tersebut. Itu bukan tahrif, itu bukan takwil terhadap makna dari zahirnya kepada makna yang lain. Wa insyaallah kha fahimtum hadza? Jelas, ya. Itu tiga faktor yang mempengaruhi, ya, zahir dari suatu nas, dari suatu kalimat bisa berbeda-beda maknanya karena berbeda siyakul kalamnya, karena berbeda mudhaf ilaihnya, dan karena berbeda tarkibul kalamnya. Wa insyaallah kha fahimtum? Baik, kita cukupkan sampai di sini, kita istirahat. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang ketiga, yang terakhir insyaallah. Ya, kaidah yang keempat ini, ya. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallah lebihan. Sebenarnya inti kaidah keempat sudah selesai. Ya, tadi itu sudah selesai inti daripada kaidah yang keempat. Yang berikutnya ini hanya tambahan-tambahan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala.